Aku gak butuh hartamu, yang ku butuh hanya cintamu, setulus cintaku padamu. Aku gak mau warisanmu, aku gak mau kekayaanmu, yang ku mau para koruptor, seperti para koruptor, yeah. Aku gak perlu make upmu, aku gak perlu bajumu, yang ku perlu penting warna lipstikmu, aku gak penting perhiasanmu, yang penting